السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang zuhud, pola hidup zuhud di dunia ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai dunia dan tidak mengumpulkan dunia secara berlebihan, tetapi seperlunya dan secukupnya sebagai seorang musafir yang singgah di sebuah tempat, maka dia hanya mengambil perbekalan dan beristirahat di suatu tempat, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuannya. Demikianlah kehidupan seorang mukmin di dunia ini, bahwa dunia adalah tempat persinggahan yang dia akan melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa anhu, yaitu wan Abi Hurairah radhiyallahu an, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian memandang orang yang berada di atas kalian. "Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Karena yang demikian itu lebih patut, karena yang demikian itu lebih pantas sehingga kalian tidak mengecilkan atau menganggap remeh nikmat Allah kepada kamu sekalian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadza lafdhu Muslim, dan redaksi di atas adalah redaksi dari kitab Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang Allah lebihkan di dalam hartanya, dalam ciptaan Allah, maka lihatlah kepada apa yang berada di bawah dari hal tersebut. Nah, hadis ini merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila seorang merenungkan tentang nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, maka dia akan melihat betapa banyaknya nikmat dan karunia Allah kepada seorang hamba. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat yang demikian banyaknya. Nah, Tentu di dalam penganugerahan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu berbeda. Ya, ada yang Allah berikan khususnya dalam berkaitan dengan harta misalnya. Allah berikan kepada seorang harta yang banyak sehingga dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ada orang yang sangat kaya dilihat dari segi hartanya, ada orang yang menengah, ada orang yang di bawahnya, dan ada orang yang sangat miskin. Perbedaan itu jelas merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla dan keadilannya. Banyak hikmah di balik perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, karena Allah menciptakan hamba-hambanya dan bertingkah-tingkah dalam rezeki mereka, dalam akhlak mereka, dalam perangai mereka. Maka tentu bagaimanapun sebagai manusia akan muncul kecemburuan. Akan muncul semacam sesuatu dalam diri seseorang. Mungkin ketika dia melihat seorang yang lebih kaya darinya, ya dia bertanya, walaupun itu mungkin dalam hatinya, mengapa orang itu diberikan sekian banyak dan aku diberikan kurang dari itu, atau yang lainnya dari bisikan-bisikan yang mungkin terlintas dalam diri seseorang. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan kepada umat beliau. Tatkala dia mendapatkan rezeki atau harta atau yang lainnya di bawah dari saudaranya yang lain, maka hendaklah dia melihat orang yang berada di bawahnya. Hendaklah dia melihat orang yang lebih berada di bawahnya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Kata beliau, lihatlah, perhatikanlah, cermatilah orang yang berada di bawah kalian. Dalam hartanya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Seorang kalau dia melihat apa yang Allah berikan kepadanya, lalu dia melihat orang yang berada di bawahnya, maka dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Ternyata masih ada orang yang lebih miskin dari aku. Ternyata masih ada orang di bawahku. Ya. Sehingga dengan demikian akan mendorong dia untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jangan sebaliknya. Melihat yang ada di atas kita. Nah, ini akan berakibat kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita melihat yang di atas kita. Maka dari itu kata Nabi alaihissalam, lihatlah yang di bawah kalian. Ya. Makanya kadang-kadang seorang ketika dia berjalan, melihat, masuk kampung-kampung, lihat orang-orang fukara masakin. Cermati mereka, lihat mereka. Ya. Maka kita akan senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena masih banyak di antara kaum muslimin, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka hidup di bawah kita. Ya. Maka seorang ketika muncul dalam dirinya, ya, bahwa dia seakan-akan kurang bersyukur pada Allah Ta'ala karena dia melihat yang atas, maka sekali-kali perlu dia itu berjalan melihat tempat-tempat yang di sana terdapat orang-orang susah, fuqara masakin, sehingga dengan demikian dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bimbingan dari Nabi Alaihissalam. Demikian pula seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin dari segi fisik yang sederhana, wajah yang sederhana, ya, maka lihat yang lebih di bawah itu. Jangan melihat yang lebih gagah, ya, lebih mantap, tapi lihat yang di bawahnya. Maka dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah, dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, maka kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk melihat yang lebih dari kita. Dalam ketaatannya, dalam ketakwaannya, dalam ibadahnya. Sehingga dengan demikian kita akan berupaya untuk juga meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Kita melihat saudara kita. Pagi setelah sholat subuh baca Quran. Zikir pagi petang. Ya. Amalan-amalan soleh dikerjakannya. Dilakukannya. Puasa sunnah dikerjakannya. Maka seorang berupaya untuk menjadikan saudaranya sebagai contoh dalam kebaikan. Tetapi kalau dalam masalah berkaitan dengan harta, maka jangan melihat yang atas. Karena ini akan berdampak, berakibatkan seorang tidak bersyukur pada nikmat Allah. Dia akan meremehkan nikmat-nikmat Allah. Padahal belum tentu orang yang kaya itu hidupnya tenang. Belum tentu orang yang banyak hartanya itu hidupnya tentram. Bisa jadi dia ada kegelisahan dalam dirinya. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Dia tidak tenang. Karena memikirkan hartanya, mungkin dia punya utang. Jangan dikira bahwa semua orang yang kaya, orang yang kelihatannya, yakni hidup mewah, belum tentu dia tidak punya hutang. Bisa jadi yang punya hutang besar. Kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba melihat orang yang berada di bawahnya dari sisi harta, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seorang ketika dia berangan-angan, seandainya aku diberikan harta sekian, diberikan kekayaan sekian, dia tidak tahu. Ya. Bisa jadi tatkala dia diberikan harta oleh Allah SWT, dia akan lupa kepada Allah. Dia akan lalai terhadap Allah. Dia meninggalkan sholat berjamaah karena mengurusi harta bendanya. Dia meninggalkan pendekatan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala karena sibuk dengan hartanya. Maka bersyukurlah. Apa yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri. Kita nikmati. Ya. Dan demikian kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita ini. Jadi apa yang dibimbing oleh Nabi SAW, ini satu bimbingan yang luar biasa. Ya, hidayah, petunjuk dari beliau, pedoman bagi umat beliau, yaitu ketika melihat orang yang lebih kaya, orang yang lebih mampu dalam segi harta, maka lihatlah orang yang berada di bawahnya. Niscaya dia akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hal kebaikan, dalam hal berkaitan dengan ibadah, ketaatan pada Allah Ta'ala, maka lihatlah orang yang berada di atas kita. Sehingga dengan demikian, kita akan berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Meningkatkan amal soleh kita. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya yang disebutkan oleh para ulama bahwa kita dianjurkan, atau seorang muslim dianjurkan untuk melihat orang yang berada di bawahnya dalam hal berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Lihatlah yang berada di bawah kita. Sedangkan dalam urusan berkaitan dengan agama, ketaatan, kesolehan, maka lihatlah orang yang lebih dari kita. Sehingga dengan demikian, kita selalu mensyukuri nikmat Allah terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita dari sisi dunia. Dan kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, ketika kita melihat orang yang berada di atas kita, yang lebih takwa kepada, yang lebih takwa dari kita, yang lebih beramal soleh dari kita, sehingga kita menjadikan mereka sebagai contoh dalam rangka meningkatkan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak luput pada kesempatan yang baik ini, di musim-musim kebaikan ini, marilah kita meningkatkan amal soleh, amal kebaikan, menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Bagi orang yang diberikan harta oleh Allah, dia mampu membeli seekor kambing untuk berkorban, berkorbanlah. InsyaAllah esok hari Idul Adha, ya, untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Fasalli rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu. dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'isa, ta'isa artinya halaka, binasalah hamba budak dinar, binasalah budak dirham, binasalah budak qatifah. Qatifah itu pakaian, pakaian yang bagus, pakaian yang mewah. Khamisah, binasalah budaknya kain, ya. Al-khamisah itu selimut kain berbentuk segi empat, biasa dipakai untuk membungkus apa, berselimut, terutama di musim yang dingin, biasa di negeri-negeri, ya, Timur Tengah atau negeri Asia yang mengalami dingin yang luar biasa, mereka menggunakan kain tersebut untuk berselimut ketika mereka jalan atau tidur. Khamisah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini, binasalah budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya pakaian, ya. In utiya radhiya, kalau dia diberikan, dia ridha. Wa in lam yu'ta lam yardha, tetapi kalau dia tidak diberikan, dia tidak ridha. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ada di antara manusia yang begitu cintanya kepada duit, kepada harta, sehingga dia betul-betul diperbudak oleh harta. Ketika Rasul alaihissalam menyebutkan empat macam hal ini, yang pertama duit, yang kedua berupa pakaian, ini menunjukkan bahwa dan memang realita ada manusia, walaupun dia tidak punya duit, tapi dia berpakaian yang mewah, berusaha untuk penampilan. Ya, dia mampu membeli barang-barang mewah walaupun makannya sederhana. Hartanya dihabiskan untuk yang demikian. Sepatunya jutaan, kemejanya jutaan, ya, celananya jutaan, thawb, ya, baju thawbnya, jubahnya jutaan, ya, atau ratusan ribu. Dia merasa senang dengan itu. Padahal kadang-kadang untuk memenuhi hajat keluarganya tidak cukup. Makan minum anak istrinya terkadang dilalaikan. Yang penting dia memiliki hal tersebut, karena dia memiliki kepuasan tersendiri. Subhanallah. Nah, ini bagian dari hamba. Abad. Hambanya benda-benda itu. Makanya kata Nabi AS, ta'is abdud dinar, binasa hambanya dinar. Dinar itu kepingan uang emas. Dirham itu kepingan uang perak. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Binasa budak dirham, budak dinar, budaknya pakaian. Ya. Karena dia mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang dia menjadi budaknya. Kalau dia adalah budaknya uang, dia mengukur sesuatu dengan uang. Kalau dia diberikan duit, orang itu, Masya Allah. Dia ridho pada orang itu, dia memuji orang itu, dia menyanjung orang tersebut. Karena dia mendapat dari orang itu, apa yang menjadi Tuhannya? Yaitu duit. Waliyadzubillah. Ya. Tapi kalau tidak dia tidak diberikan, maka dia mencela. Dia marah. Dia murka karena dia tidak diberikan duit. Ya. Tidak diberikan dinar atau dirham. Ada juga ya yang dia ridho kalau dia diberikan pakaian. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Atau yang lainnya. Dari benda-benda materi-materi yang dia cintai. Kalau dia diberikan, dia ridho terhadap orang yang memberikannya. Tetapi kalau dia tidak diberikan, maka dia murka. Dia benci. Dia menjelek-jelekkan orang tersebut. Subhanallah. Maka dari itu, kata Nabi alaihissalam, binasa orang-orang seperti ini. Binasa. Orang yang diperbudak oleh hartanya. Oleh duit. Ya. Dia tidak merasakan kenyamanan dalam kehidupan ini. Kecuali dengan harta. Dan harta itu bukan yang memberikan keamanan pada seorang atau ketentraman. Ya. Ketentraman, kedamaian, ketenangan, itu ada sesuatu yang ada dalam diri seorang hamba. Ketenangan jiwa. Ketenangan hati. Ketenangan hati ini hanya bisa dicapai dengan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendekatan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Dan beribadah kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah. Dan meyakini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang akan tenang hidupnya. Ya. Seorang akan mengalami puncak ketenangan dirinya. Ketika dia memiliki sesuatu yang disebut dengan al-thiqatu billah. Thiqah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Walaupun dia hidup susah. Atau mungkin dia orang yang kaya. Dia thiqah kepada Allah. Dia yakin pada Allah. Lebih dari keyakinannya pada harta. Karena dia yakin bahwa Allah yang kekal. Hartanya tidak kekal. Maka dia akan mendapatkan ketenangan. Maka di sini pentingnya thiqatun billah. Seorang ingin tenang. Yakin pada Allah Azza wa Jalla. Maka dunia ini akan kecil, tidak ada artinya. Jabatan itu kecil, tidak ada artinya. Tantangan dakwah kecil, tidak ada artinya. Kalau seorang itu thiqah pada Allah Ta'ala. Musibah yang menimpanya. Ya, cobaan yang menimpanya. Kecil bagi dia di hadapan. Dan memiliki thiqah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang menangis, dia tertawa. Orang sedih, dia senyum. Karena apa? Dia yakin pada Allah Azza wa Jalla. Keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan jiwanya. Menghidupkan ruhnya. Maka materi baginya tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Betapa nikmatnya. Orang yang thiqah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang seperti itu. Seorang hamba yang diberikan thiqah pada Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah. Dia akan melihat semua yang di dunia ini kecil. Tidak ada apa-apanya. Semua cobaan yang menimpanya kecil. Tidak ada apa-apanya. Ketika dia thiqah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi thiqahnya seorang pada Allah azza wa jalla. Keyakinan seorang pada Allah ta'ala. Kemantapan dirinya pada Allah ta'ala. Harus dengan ibadah pada Allah. Bertauhid pada Allah. Yakin kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka thiqah billah. Ini satu modal yang luar biasa. Dalam diri seseorang. Ketika dia meningkat kaya. Dia bersyukur pada Allah ta'ala. Dia yakin bahwa harta yang dimiliki adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diuji oleh Allah jatuh miskin. Dia yakin pada Allah ta'ala bahwa Allah yang memberikan dan Allah yang mengambil. Thiqah billah. Kemudian dia introspeksi dirinya. Dia melihat dirinya ketika dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Dia melihat dirinya. Ya. Introspeksi dirinya. Mengapa? Ini ujian dari Allah. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan. Maka dia mau memperbaiki dirinya. Meningkatkan amal ibadahnya. Tidak ada kata putus asa dalam dirinya. Bagi orang yang thiqah pada Allah, tidak ada kata putus asa dalam dirinya. Karena dia yakin pada Allah Ta'ala. Apapun kondisi yang menimpa dirinya, senang atau susah, selalu Allah menjadi yang dia yakini. Subhanallah. Alangkah nikmatnya hidup ini. Kalau kita ini thiqah billah. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka upayakanlah keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harta, dinar, dirham, rumah, toko, kekayaan, dan yang lainnya, itu semua sifatnya sementara. Ya. Sehari seorang bisa senang, besoknya dia bisa hilang hartanya. Susah. Ya. Tapi kalau seorang thiqah pada Allah, dialah orang yang paling kaya. Dia kan selalu kaya. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang Allah berikan, semata-mata dari Allah. Apa yang Allah cabut darinya, juga dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hambanya dunia ini, jangan. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak akan binasa. Dia akan kekal karena nikmat Allah senantiasa ada dalam dirinya. Ketika dia diuji, dia merasakan betul-betul nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berikan dia kepada harta atau kesenangan, dia yakin betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka orang yang paling stabil dalam kehidupannya adalah orang yang thiqah billah, yakin kepada Allah. Ya. Ketika dia yakin kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya. Kemudian, di antara upaya untuk mendapatkan ketenangan adalah memperbanyak zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dan banyak berzikir pada Allah akan tenang hati. Hati tidak gelisah. Ketika seorang banyak berzikir pada Allah, baik zikir dalam hatinya, zikrul qalbi ataupun zikrul lisan, atau berzikir dengan lisannya, ini akan memberikan ketenangan dalam diri seseorang. Nah, maka ketika Nabi Alaihissalam menggambarkan tentang orang-orang yang binasa, yaitu para pecinta dunia, dinar, dirham, dan yang lainnya, kata beliau bahwa ukuran mereka ini adalah apa yang dicintai dari materi tersebut. Dia akan ridho kalau dia memiliki harta, dia diberikan materi. Dan dia akan murka kalau dia tidak diberikan hal itu. Inilah sebuah perbudakan. Diperbudak oleh materi. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin adalah hamba Allah. Dia beribadah pada Allah. Dia yakin pada Allah bahwa apa yang ada padanya itulah yang merupakan pemberian Allah kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini adalah merupakan peringatan dari Nabi alaihissalam kepada umat ini. Beliau ingatkan jangan sampai menjadi penyembah selain Allah. Jangan menjadi budak materi. Ya. Tetapi jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang kalau menjadi budaknya materi-materi ini, semua itu akan lenyap. Dirham akan hilang, dinar akan hilang, pakaian akan usang, ya, dan seterusnya harta bendanya akan habis. Dan seorang akan meninggalkan dunia ini. Ya, maka jangan menjadi budaknya harta. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika melihat contohnya dalam hal berkaitan dengan dakwah, banyak para penghalang-penghalang dakwah dari sebagian kaum muslimin yang jahil, yang tidak paham, tidak mengerti. Semoga Allah berhidayah pada mereka. Ya, ini membuat kita tersenyum. Ini menunjukkan bahwa dakwah ini akan menang. Ya, akan menang. Karena ini dakwah mengajak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dai tidak boleh kecil hati. Ya, bergembiralah. Tertawalah. Ya, yakinlah bahwa nahnul mansurun biiznillah subhanahu wa ta'ala. Akan dimenangkan. Akan ditolong oleh Allah SWT. Tantangan itu biasa dalam berdakwah. Tantangan adalah hal yang biasa. Maka dari itu, ketika mendapat tantangan, yakinlah pada Allah SWT. Selama seorang ikhlas karena Allah, beribadah pada Allah, yakin pada Allah, maka seorang harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdakwah di jalan Allah, terus berdakwah mengajak umat, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, maka apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi. Beliau telah memberitahukan kepada kita bahwa agama Allah ini akan menyentuh, akan masuk setiap rumah yang disinari oleh sinar matahari, yang sampai kepadanya sinar matahari. Ini menunjukkan bahwa seluruh pelosok bumi ini akan tersampaikan dakwah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik rumah terbuat dari batu atau terbuat dari rumput, alang-alang, terbuat dari bulu unta atau dari bulu domba, ya, semua akan tersampaikan dakwah ini. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin pada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa orang yang beribadah hanya kepada Allah, dia akan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan padanya, dia ridho. Dia bergembira. Lapang dadanya. Karena ridho kaitannya dengan qalb, hati. Orang yang yakin atau orang yang hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu ridho kepada setiap pemberian Allah kepada dia. Dia akan puas. Sebaliknya, orang yang menyembah kepada selain Allah, menjadi budaknya materi, maka dia tergantung materi itu. Kalau dia diberikan, dia bersyukur. Kalau tidak, dia lupa. Dia lalai, bahkan dia murka. Naudzubillah. Tampaknya akibatnya adalah kemurkaan Allah juga padanya. Orang bersyukur akan diberikan tambahan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang benci, orang yang murka, yang tidak bersyukur, maka balasannya pun adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang tercela itu adalah orang yang bisanya mengumpulkan materi tapi dia tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Semestinya orang mukmin, kalau dia diberikan oleh Allah nikmat, dia semakin bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Kita melihat dalam realita kehidupan, banyak di antara orang-orang kaya kaum muslimin, ya, sebagian tentu dari mereka bangga dengan harta yang dimilikinya. Mempunyai ini, mempunyai itu. Tanah di sana, tanah di sini. Rumah di sana, rumah di sini. Coba tanyakan pada dirinya. Ya. Sudahkah Anda membangun masjid? Atau musholla? Tempat yang orang beribadah pada Allah Ta'ala dari harta yang kau miliki, yang dibanggakan. Di jalan ini ada rumah, jalan sana ada rumah, jalan utara, selatan, timur, barat, kota ini ada rumah. Pernahkah Anda punya hati untuk membangun masjid? Untuk membangun musholla? Agar para hamba Allah beribadah pada Allah di tempat tersebut. Ataukah harta-harta itu dibiarkan, diwariskan pada anak keturunanmu, yang tidak mustahil mereka akan berebut, akan bersengketa, ya, akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, karena berebut harta-harta peninggalan Anda. Subhanallah. Maka alangkah nikmatnya seorang mukmin yang dia diberikan kecukupan, bahkan harta yang banyak ada dalam benaknya, ada dalam hatinya, ya, niat atau bahkan dia lakukan untuk membangun rumah Allah, ya, untuk membangun sekolah yang di sana menjadi amal jariah baginya. Ketika dia telah mati dan dia wafat, maka amal itu mengalir kepadanya, ya, amal itu mengalir kepadanya. Dia menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hartamu apa yang kau infakkan, hartamu apa yang kau belanjakan di jalan Allah, itulah milikmu. Sedangkan apa yang kau tinggalkan untuk anak keturunanmu, itulah milik mereka, warisan bagi mereka. Kalau mereka engkau meninggal, maka sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Fulan mendapat sekian, fulan mendapat sekian, fulan mendapat sekian, sesuai dengan apa yang dibahas dalam ilmu al-faraid. Sedangkan yang milikmu adalah apa yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah milikmu. Ini menjadi bahan renungan bagi terutama yang banyak hartanya, banyak kekayaannya. Ayolah, ya, siapkan untuk amalmu, untuk hari ketika engkau telah wafat, meninggalkan dunia ini. Infakkan hartamu di jalan Allah. Banyak orang-orang membutuhkan, banyak orang-orang memerlukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, laqad ra'aitu 70 min ahli suffah, aku telah melihat 70 orang dari orang-orang yang tinggal di Suffah. Suffah satu tempat penampungan di sisi rumah atau masjid Nabi SAW dahulu, bagi mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mereka ditampung di situ oleh Nabi SAW. Ya, kaum muslimin yang punya makanan, berikan pada mereka, pakaian berikan pada mereka. Ini ahlu suffah. Jumlah mereka disebut oleh Imam Abu Hurairah. Disebut oleh Abu Hurairah, telah aku melihat 70 orang dari ahlu suffah. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Bahwa mereka itu tidak mempunyai rida, pakaian untuk menutup badannya yang bagian atas, tidak punya mereka. Imma izar wa imma kisa. Salah satu dari dua. Mereka punya izar, sarung, atau selip kain penutup, sekedar penutup tubuh mereka. Penutup tubuh mereka. Qad rubitu rabatu fi a'naqihim. Kain itu mereka ikat di leher mereka. Hanya punya satu lembar kain untuk menutupi aurat mereka. Ya. Fa minha ma tablughu nisfas saqain. Kalau mereka ikat pakai kain mereka itu di leher mereka, maka ada yang kainnya naik sampai ke saqain, sampai ke betis. Wa minha ma tablughu al-ka'b yablughu al-ka'bain. Ada juga yang ada pakaian mereka yang sampai di mata kaki, kedua mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuh. Maka dia mengumpulkan, memegang kain itu karena khawatir kalau auratnya terbuka. Subhanallah. Sahabu Suffah. Ya, kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW. Dari para fukara. Ya, memiliki hanya satu lembar kain untuk menutupi aurat mereka. Tidak ada bajunya. Kainnya diikat di leher. Kalau diangkat kainnya ke leher, sampai di yang bagian bawah, sampai ke siku, sampai ke sak, yaitu ke betisnya. Ada sebagian mereka yang lebih panjang dari itu, sampai kepada yaitu di atas kedua mata kaki mereka. Mereka memegangnya, selimut itu atau kain tersebut, supaya aurat mereka tidak tampak. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika seorang dia tidak mempunyai pakaian kecuali satu lembar, hanya kain atau selimut, ya, maka digunakan untuk menutup auratnya. Artinya dalam kondisi tertentu, ketika seorang tidak memiliki apa-apa, contohnya ketika kejadian, na'udzubillah min dzalik, ada musibah, ya, seorang tidak bisa berlari dari, misalnya gempa, kecuali satu lembar kain yang di bawah olehnya, maka ini dibolehkan untuk hanya menutup auratnya. Jadi ada kondisi yang darurat. Ya. Sebagaimana yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, bagi mereka yang fakir, tak punya apa-apa. Jangan dibayangkan zaman Rasulullah SAW sama dengan zaman kita ini. Banyak orang-orang tidak mampu. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang mukmin selalu berupaya untuk menutup auratnya. Dia tidak mau dilihat auratnya. Ya. Karena dia memiliki rasa malu. Ya. Oleh karena itu, ashabus suffah yang disebutkan dalam hadis ini, ketika mereka tidak memiliki pakaian kecuali satu lembar kain, mereka berupaya untuk hanya untuk menutup aurat mereka. Karena orang mukmin berupaya menutupi auratnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang ini laki-laki tidur di masjid. Ya, ini tidak mengapa. Ya, karena suffa itu diantaranya ada disebutkan oleh para ulama bagian belakang dari Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bolehnya tidur. Dan ini hal yang sudah diketahui oleh kaum muslimin. Boleh seorang untuk tidur di masjid. Tetapi satu hal yang penting, bagi orang yang tidur di masjid, harus tetap menjaga adab-adabnya. Ini adab-adab masjid. Di antaranya, kalau dia dalam keadaan, kalau dia misalnya junub, harus segera dia bangun, ya, dia mandi, ya, untuk kemudian dia bersih dari junubnya. Ya, bersih dari junubnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ahlu suffah dahulu. Mereka adalah orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka menuntut ilmu. Mereka berjihad fi sabilillah. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Rasulullah SAW. Walaupun mereka hidup susah, tapi jiwa mereka penuh dengan kekayaan, yaitu untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dimiliki. Dan ini yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang muslim. Dan dalam kehidupannya, menjadi tujuannya adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, yaitu orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan hinanya dunia. Ya. Dunia ini adalah dianggap sebagai penjara bagi orang mukmin, karena bukan tujuannya. Orang beriman, ya, yang hidup di dunia ini bukan tujuannya. Orang beriman yang hidup di dunia ini, dia memiliki aturan yang membatasinya. Aturan-aturan syariat Allah yang membatasinya. Ya. Semua ada batasannya, ada ketentuannya. Maka dia tidak bisa hidup bebas semaunya sebagaimana orang-orang kufar. Orang kufar tidak punya tujuan dalam hidupnya. Mereka makan dan minum. Ya. Yatamatta'un. Menikmati dunia ini. Karena mereka tidak memikirkan tentang akhirat. Tidak beriman pada akhirat. Ya. Mereka berfoya-foya dengan harta yang mereka miliki. Berfoya-foya. Ya. Dengan harta yang mereka miliki. Dan Allah berikan kesenangan pada mereka. Ya. Karena ini adalah surga bagi mereka. Tapi kembalinya, na'udzubillah, kembali kepada azab Allah. Adapun orang mukmin, dunia ini bukan tujuannya. Dia melihat dunia ini dengan kacamata imannya. Dan penuh keyakinan bahwa dunia ini sesuatu yang sementara sifatnya. Bukan untuk selamanya. Ya. Maka dia mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Dia segala ketentuan yang Allah tentukan baginya. Dia harus sholat. Sholat bagi kewajiban baginya, sholat 5 waktu. Dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Dia harus melakukan, mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Semua ada ketentuannya. Sehingga seakan-akan dia terbatasi oleh batasan-batasan itu. Maka dia tidak mendapatkan atau tidak bebas dalam kehidupan ini. Ya. Karena tujuannya bukan dunia. Tetapi adalah akhirat. Ya. Maka dia tidak bergelimang dalam dunia. Kalaupun dia memiliki dunia ini, maka dunia ini untuk akhiratnya. Harta yang dimilikinya diinfakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang dicapainya, dia manfaatkan untuk memberikan kemudahan, memberikan kebaikan kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, kepentingan umat, kepentingan agamanya, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah seorang mukmin. Ya. Jangan tunggu pensiun. Banyak kita jumpai kaum muslimin, sebagian dari mereka mendapat jabatan, ya, diberikan nikmat oleh Allah, berupa jabatan yang Allah berikan, wewenang Allah berikan, itu tidak dimanfaatkan. Untuk hal-hal yang positif bagi umat, dan sebagai amal jariah baginya. Nanti kalau sudah pensiun, baru menyesal. Dulu ketika aku menjabat sebagai ini, kenapa aku tidak keluarkan izin untuk membangun masjid ini? Mengapa aku tidak ini dan itu? Percuma. Sudah pensiun. Ya. Di saat Anda menjabat, manfaatkanlah jabatanmu untuk membantu agama Allah, memberikan kemakmuran kepada rakyat, pada umat. Itu akan menjadi amal jariah. Maka orang muslim, orang mukmin diberi nikmat oleh Allah, dia manfaatkan nikmat itu untuk hidupnya di akhirat kelak. Dia memberikan manfaat kepada orang banyak, bahkan kepada orang bukan muslim. Karena dia tahu bahwa mereka juga hamba Allah yang patut diperlakukan dengan baik. Apalagi kepada kaum muslimin. Ya. Itu hakikat seorang mukmin yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan tunggu sudah selesai dari masa jabatannya, sudah pensiun, duduk di kursi roda, baru mulai menyesali masa-masa lalunya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan pada Anda untuk kepentingan orang banyak, kepentingan kaum muslimin. Ya. Sehingga menjadi amal jariah bagi orang yang manfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pula bahwa orang-orang yang tidak beriman di dunia ini, mereka telah menikmati kehidupan dunia ini. Makan, minum, dan seterusnya. Ya. Sudah mereka nikmati di dunia ini. Maka dunia ini ibarat surga bagi mereka. Mereka berbuat apa yang mereka kehendaki. Dari nikmat-nikmat Allah, tapi mereka kufur pada Allah. Ya. Maka dari itu akibatnya berbalik. Seorang mukmin hidup di dunia ini seakan-akan dunia ini penjara, karena dia serba terbatas. Ada aturan syariatnya, agama Allah yang harus dia patuhi. Tapi dia diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan balasan surga di akhirat kelak. Sebaliknya orang kafir menikmati dunia ini dan berbagai nikmat yang Allah berikan padanya, namun berakhir ketika kembali di akhirat, kembali ke tempat yang merupakan azab Allah, yaitu ke neraka jahannam waliyadzu billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita memandang dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dudukkan dia pada porsinya, letakkan dunia ini pada porsinya, bahwa dia adalah sebagai tempat seberangan penyeberangan menuju akhirat. Maka manfaatkanlah dunia yang sebaik-baiknya. Manfaatkanlah hidup ini yang sebaik-baiknya. Untuk menuju pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini serta tausiah yang telah disampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan khotbah Islam padegar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, kita persilakan di layanan telepon. Naam, sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah. Silakan Ibu. Begini Ustaz, ada yang harus ada permasalahan. Seorang dosen menerima uang dari kampusnya yang uang itu di luar dari profesi dia sebagai dosen, di luar gajinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada dekan fakultas ini uang apa, dekan tersebut mengatakan kalau uang ini uang dari kampus, silahkan dimanfaatkan untuk penelitian dan yang lainnya. Uang ini juga diberikan kepada beberapa dosen lain. Ini rezeki untuk Anda, silahkan dimanfaatkan, begitu kata dekan. Kemudian dosen tersebut pun menerimanya dan memanfaatkannya. Selang beberapa hari dosen tersebut masih ragu tentang kehalalan uang tersebut. Bagaimana sikap dosen tersebut Ustadz? Baik. Karena sebagian uangnya sudah terpakai untuk kurban dan sebagian lagi masih ada sisanya. Jika memang uang tersebut haram, apa yang harus dilakukannya? Dan kalau memang untuk pembangunan umum atau yang lainnya, bagaimana selanjutnya, bagaimana mekanismenya? Sementara untuk pembangunan jalan tersebut sudah ada dana dari anggaran dari pemerintah. Apakah boleh jika uang tersebut untuk fakir miskin atau yang lainnya? Demikian Ustadz, mohon nasihatnya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jazakillahu khair. Baik Ustadz, silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Di sini memang perlu kehati-hatian. Tetapi dari pertanyaan tadi, saya melihat sesuatu yang ada sisi positifnya, yaitu tugas yang diberikan oleh dekan ya untuk penelitian. Karena disebutkan itu untuk penelitian. Maka jika memang demikian dan biasanya sekolah-sekolah tinggi itu mempunyai dana yang memang dialokasikan untuk penelitian, maka manfaatkan ya untuk hal tersebut. Ya. Jangan beda antara was-was dengan jadi bisikan-bisikan itu dengan keraguan-raguan. Ini bukan ragu menurut saya, wallahu a'lam, tetapi perasaan was. Jadi mana uang ini? Sebetulnya ketika dekan mengatakan bahwa uang ini adalah untuk penelitian, maka dimanfaatkan untuk penelitian. Ya, karena memang sudah ada dananya, Anda gunakan. Ya. Dengan tanpa ada sikap tanattu. Tanattu itu adalah sikap dari mana uang ini. Ya, ya ini terus ditanya. Ini hal-hal yang juga akan menyulitkan seseorang. Dan ini dilarang dalam agama. Tapi kalau seorang yakin bahwa itu memang anggaran untuk penelitian, gunakanlah untuk penelitian. Ya. Karena memang sudah ada anggarannya, jadi itu tidak mengapa. Tetapi kalau seorang mengetahui bahwa itu adalah mungkin dari hasil yang lain dan yakin dia tahu bahwa itu bukan dari anggaran penelitian, tapi ini mungkin uang-uang yang lainnya, uang-uang yang tidak jelas, ya, yang diragukan, kehalalannya Anda diberikan dan Anda tidak bisa menolak, maka wallahu a'lam, infakkanlah, sedekahkanlah kepada yang membutuhkannya. Ya. Kalau memang Anda ragu uang itu, jangan menggunakan untuk korban. Karena korban itu ibadah kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah memerlukan keikhlasan, ya. Termasuk harta yang halal. Ya. Seorang berkorban dengan uang riba, korbannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena uangnya uang riba. Demikian pula, kalau seandainya seorang ragu terhadap uang yang diterimanya tadi, maka jangan untuk korban. Untuk Anda berkorban, ambillah dari harta halal Anda. Dari keringatnya, berikan. Adapun yang tadi yang diragukan itu, sedekahkan pada fuqara masakin. Karena Anda tidak bisa mengembalikannya. Mungkin ya, satu dan lain hal, Anda tidak bisa memberikan kepada, mengembalikan pada dekan. Maka, salurkanlah kepada yang berhak. Paling tidak Anda telah berlepas diri dari uang yang meragukan tadi itu. Ya. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas nasihat dan juga arahan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan berikutnya kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di pagi ini. Baik, dari Kutai Timur, seorang bertanya, Ustadz, bagaimana membedakan orang yang tegak di atas sunnah sesuai manhaj salaf dengan orang-orang yang hanya mengaku manhaj salaf? Syukran demikian, Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus, yaitu bagaimana kita membedakan orang hanya sekedar mendakwakan manhaj salaf dan orang yang betul-betul dia mengamalkan. Baik, semua itu tentu kembali pada ilmu. Semakin banyak kita belajar, kita membaca, kita bertanya, ya, maka kita semakin bisa membedakan, ya, semakin bisa untuk mampu untuk membedakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu hal juga yang harus kita itu menjadi pertimbangan. Kalau kita menghendaki seseorang, ya, dia betul-betul bermanhaj salaf, berakidah salaf dan seterusnya, ya, 100%, ya kelihatannya sulit di muka bumi ini. Apalagi di zaman seperti kita ini. Maka kadang-kadang manusia itu, ya dia secara umum, dia mengikuti, dia meyakini tentang akidah, manhaj, dan seterusnya dari para salafus saleh. Tapi ada hal-hal mungkin dia tidak sanggup melaksanakannya, kurang mampu melaksanakan. Karena suatu hal yang kita tidak tahu, maka kita pun jangan gampang dan jangan mudah memvonis bahwa dia adalah bukan seorang yang mengikuti sunnah. Sudahlah, mari kita menilai diri kita, melihat diri kita, introspeksi diri kita. Ya, kita mengambil ilmu dari orang yang kita yakini, yang ini membawa kita kepada kebaikan, yang tidak mengharapkan dari kita harta, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Allah Ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan dari kalian upah, dan mereka mengikuti petunjuk. Ikuti mereka. Maka dari itu hal-hal seperti ini, kadang-kadang mungkin yang bertanya pun baru mengetahui secuil dari masalah akidah dan manhaj salaf ini. Bagaimana bisa menilai? Ya. Oleh karena itu, marilah kita ini terus menuntut ilmu, terus yang kurang bermanfaat. Ya. Kita melihat pada ilmu yang kita miliki, terus menuntut ilmu, terus berupaya untuk kita dapat meningkatkan. Anda bertanya kepada yang mungkin ustadz yang ada di tempat Anda, ya. Tanyakan ustadz Pulan bagaimana Dan kita sekali lagi jangan gampang dan mudah memvonis seorang yang keluar dari manhaj, orang masuk manhaj sesuai hawa nafsu ya nak. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ketika seorang ada kemauan dalam dirinya untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti sunnah Nabi Sallam, mengikuti manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum, maka ini satu kebaikan ada pada dirinya. Ayo kita mengajak dia. Kita mendekati orang ini. Jangan kita mengusir. Ya. Karena seorang da'i tugasnya bukan untuk mengusir orang dari manhaj dan akidah salaf. Seorang da'i bukan tugas untuk mengusir, memvonis, membuat daftar. Fulan sunni, fulan da', fulan tidak. Ajak umat ini. Kalau dia salah, dia keliru, nasihati dia. Ya. Panggil. Berbicara empat mata. Kalau memang kita ini ikhlas. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kalau kita sudah ingatkan, sudah nasihati. Selebihnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Ma'adari tihwani fillah rahimakumullah. Untuk mengetahui hal yang ditanyakan tadi. Memerlukan waktu yang panjang. Ilmu yang banyak. Ya. Juga kita mengetahui perilaku seseorang. Perihalnya dia. Dan kita jangan mudah memvonis. Seorang harus berprasangka baik pada saudaranya. Mungkin saudaranya begini dan begitu. Dia tidak mampu melaksanakannya. Karena memang demikian manusia itu. Macam-macam. Apa kita ingin setiap orang yang sama dengan diri kita? Ya. Tidak. Ketika seorang ingin mengikuti sunnah, dia ingin mengenal, dia ingin belajar, dia ingin menuntut ilmu. Ini suatu kebaikan yang besar baginya. Maka tariklah, sambutlah saudaramu. Ajaklah dia. Ada hal-hal yang dia belum mampu melakukannya. Maka doakan dia. Semoga Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan istiqomah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas pemaparan dari jawabannya telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan tampaknya karena waktu yang tidak mencukupi, kita cukupkan dari penjelasan atau jawaban di pertanyaan terakhir tadi. Mohon disampaikan sebagai khitam menutup perjumpaan kita pada kajian ilmiah pagi hari ini, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menugerahkan kepada kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah menugerahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pada penutup dan penghujung dari kajian kita ini, saya ucapkan jazakumullah khair. Dan juga kami ingatkan tentang hari-hari yang mulia ini. InsyaAllah besok adalah hari Idul Adha. Ya, kita tentu berharap mudah-mudahan yang melaksanakan ibadahnya, yang berkorban dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan pada 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya a'dhamu al-ayyami ya indallahi yauman nahr. Kata Nabi alaihi wasallam, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahr, hari Idul Adha. Thumma yawm al-qar. Kemudian sehari sesudahnya. Yawm al-qar, kata para ulama, yaitu sehari sesudah Idul Adha. Maka marilah kita yakni berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita, keikhlasan kita, mutaba'ah kita kepada Nabi SAW yang dalam melaksanakan ibadah pada Allah Azza wa Jalla, terutama di hari-hari ini. Dan adapun perbedaan yang ada antara kaum muslimin ya dengan perbedaan Idul Adha, ada yang sebagian hari ini dan sebagian besok. Maka masalah-masalah ini adalah masalah yang tidak perlu kita peruncingkan. Ya, orang yang meyakini dengan apa yang dia yakini, maka lakukanlah. Ya. Lakukanlah yang apa yang Anda yakini. Kita tidak boleh membatalkan seseorang atau menyalahkan seorang. Biarkan seorang beramal dengan ilmu yang sampai padanya, dan keyakinan yang ada pada dirinya. Ya. Kita tidak perlu memperributkan, memperselisihkan, bahkan kadang-kadang sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas diucapkan. Jangan. Ya. Mari kita jaga, kita hormati. Ya, intinya bahwa yang melakukan Idul Adha hari ini, mereka punya dasar. Yang melakukan Idul Adha besok juga punya dasar. Ya, oleh karena itu, yang terpenting adalah mari kita beramal. Ini hari-hari beramal, soleh, beramal kebaikan. Yang mana amal soleh dan amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Yang penting kita itu adalah mengikhlaskan amal kita hanya Allah, untuk Allah Ta'ala, dan senantiasa berupaya mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dapat sampaikan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.